السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 20 بعد 300، حديث yang ke-320. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, anna rajulan, bahwa seseorang rama mra'atahu, menuduh istrinya, yakni menuduh istrinya berzina, wantafa min walajiha, dan mengingkari anaknya, fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka Rasulullah pun menyuruh mereka, fatala'ana, maka keduanya pun saling melaknat. Barakallahu fikum. Makna tala'ana, walaupun terjemahan bahasanya saling melaknat, tetapi sesungguhnya bukan yang satu melaknat yang lain, tetapi masing-masing melaknat dirinya kalau dirinya berdusta. Artinya ini dari lain, dari apa yang dibahas kemarin tentang masalah li'an. Masalah li'an. Hanya saja sekarang agak lebih jelas, karena kalimatnya wantafa min waladiha, mengingkari anaknya. Wantafa dari kata nafi, menafikan anaknya. Ini bukan anak saya. Barakallahu fikum. Inilah yang membedakan antara li'an dengan masalah rama, ramyu bizina, tuduhan zina lainnya. Tuduhan zina lainnya harus membawa 4 saksi, iya kan? Tetapi kalau li'an tidak perlu membawa saksi, tetapi hanya bersumpah dengan 4 kali sumpah. Dan yang kelima, doa la'anat. Apa sebabnya? Kenapa kalau orang lain menuduh wanita lain harus datangkan 4 saksi? Kenapa kalau suami menuduh istrinya tidak membawa saksi? Hah? Apa perbedaannya? Dari sini terlihat, yaitu intifa min waladiha. Suami yang paling tahu apakah dia menyentuh istrinya atau tidak. Suami yang paling tahu apakah dia menjimai istrinya atau tidak. Iya kan? Apakah mungkin seorang wanita tiba-tiba hamil tanpa disentuh? Tanpa dijimai? Tak mungkin. Sehingga suami bisa tahu, ini aneh. Saya tidak menyentuhnya. Bahkan saya pergi 1 bulan lebih. 2 bulan. Ternyata hamil 1 bulan. Bahkan sebelum berangkat, saya melihat dia sedang haid. Yang artinya tidak hamil. Pergi, tiba-tiba hamil. Anak siapa ini? Apakah perlu berdatangkan saksi? Siapa yang bisa membuktikan hal ini kecuali suami? Saya yang tahu istri saya sentuh atau tidak. Saya sendiri. Orang lain tidak ada yang tahu. Ya Rasulullah, kalau aku membiarkan perkara besar. Tapi kalau aku menyampaikan perkara besar, serba salah. Maka barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam, apakah kejadian dalam riwayat ini sama dengan kejadian yang itu? Apakah orang yang ini sama dengan orang yang itu? Karena para sahabat, para tabi'in, masya Allah, meriwayatkan tidak dengan ta'yin, fulan bin fulan. Hanya berkata rajulun, anna rajulan, bahwa seseorang. Sehingga wallahu ta'ala alam, disebutkan di sini yang lebih ringkas, bahwasanya seseorang menuduh istrinya dan mengingkari anaknya, itu bukan anak saya. Barakallahu fiikum. Jelas suami lebih tahu. Tetapi membutuhkan kejujuran. Iya kan? Memerlukan apa? Memerlukan kejujuran. Berani kamu bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Kalau dia siap, berarti dia jujur. Bahkan ditambah lagi, berani engkau berdoa laknat atas dirimu sendiri kalau engkau berdusta? Siap. Saya siap dilaknat kalau saya berdusta. Berarti yakin sekali. Baik. Maka barakallahu fikum, Nabi perintahkan keduanya untuk li'an. Fatala'ana, maka keduanya pun melakukan li'an. Kama qala Allahu ta'ala, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kalian sudah catat. Tsumma qada bil waladi lil mar'ah, kemudian diputuskan sang anak untuk sang istri karena sang suami mengingkari. Wa farraqa bainahuma, dan dipisahkanlah keduanya dengan pemisahan mu'abbada, selama-lamanya. Apa maknanya farraqa bainat al-mutala'inain? Farraqa fi'il dari farraqa yufarriq. Farraqa ay azhara al-furqah. Yani dengan kalimat itu menampakkan pemisahan. Ini makna pertama. Ada 2 makna. Azhara al-furqah. Wa huwa al-madhhab, dan itu madhabnya Hambali. Madhabnya penulis. Wa huwa sahih, dan itu yang dianggap sahih. Dianggap rajih oleh beberapa ulama dari madhab. Yang kedua, maknanya farraqa bainahuma adalah hakama bil furqah. Nabi menghukumi dengan pemisahan. Ayib. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Berbeda. Yang pertama dengan li'an berarti kalian menampakkan pemisahan. Dengan sumpah tadi berarti engkau berpisah. Dengan kalimat itu kalian menampakkan bahwa kalian tidak mungkin bisa bertemu lagi abadan. Baik. Adapun hakama bil furqan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memutuskan, maka Nabi pun memisahkan antara keduanya. Maka bagaimana kalau qada bil waladi lil mar'ah? Kalau diputuskan anaknya milik sang wanita. Berarti bin siapa? Hah? Anaknya anggap namanya Ahmad. Ahmad bin siapa? Hah? Karena bapaknya mengingkari dan Nabi memutuskan milik ibunya karena jelas lahir dari rahim ibunya. Beberapa ulama menyatakan fal ummu yakunu abun lahu atau yakunu aban lahu aidan fil miras. Maka barakallahu fikum, bapaknya adalah ibunya, ibunya adalah ibunya. Sehingga anak itu akan dikatakan dengan Fulan ibni Fulana. Fulan ibni Fulana. Kalau tadi saya contohkan namanya Ahmad, Ahmad bin Fulana. Ahmad bin Fatimah, Ahmad bin Aisyah, begitu. Bagaimana warisnya nanti? Kalau anaknya kaya raya, siapa bapaknya? Ibunya. Ini agak unik. Dikatakan barakallahu fikum, fal ummu yakunu aban lahu fil miras, maka sang ibu juga menjadi bapak dalam warisan. Sisanya biasanya kan yang namanya laki-laki apa? Asobah. Sudah belajar waris? Asobah. Sisanya buat bapak. Baik. Sekarang sudah dikasih ibunya. Sisanya buat bapak. Mana? Kasihkan ibunya lagi. Naam. Barakallahu fiikum. Wa yunsabul walad ila ummih, dan nasabnya juga nasab ke ibunya. Kalau ibunya Banu Amir, sedangkan bapak yang mengingkarinya Bani Makhzum, anaknya kan diingkari. Banu Amir apa Banu Makhzum? Bani Amir. Ikut nasab ibunya. Kalau ibunya Bajri, jadi Bajri. Iya kan? Tetapi bapaknya bukan. At-Tamimi. Bapaknya mengingkari. Baik. Sehingga faedahnya dua. Pertama, nasab kepada ibunya. Ikut ibunya. Yang kedua, warisan juga ibunya sebagai bapak. Mendapatkan asabah. Al-ma'na lijmali, maknanya secara ringkas. Di dalam hadis yarwi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Abdullah ibn Umar meriwayatkan anna rajulan qadhafa zawjatahu, bahwa ada seseorang yang menuduh istrinya bizina. Wantafa min waladiha, dan menolak min waladiha, mengingkari anaknya. Wa bari'a minhu, berlepas diri daripadanya. Fa kadzabathu fi da'wahu, ternyata istrinya menolak tuduhan tersebut. Wa lam tuqir 'ala nafsiha, tidak mengakui dirinya berzina. Bagaimana? Sang suami tidak punya saksi. Fatala'ana, maka terjadilah li'an. Mereka melakukan li'an. Bi an syahida zawju billahi ta'ala arba'a marratin annahu sadiqun fi qadfiha. Yaitu sang suami bersyahadat mempersaksikan dengan nama Allah 4 kali bahwa dia jujur dalam tuduhannya. Wa la'ana nafsahu fil khamisah, dan melaknat dirinya pada yang kelima. Kalau saya berdusta, semoga laknat Allah atasku. Falamma tamma li'an bainahuma, dan juga sang istri syahidat az-zawjatu billahi 4 marrat, juga dia bersaksi dengan nama Allah 4 kali bahwasanya sang suami berdusta, annahu kadzib. Wa da'at 'ala nafsiha, dan dia berdoa atas dirinya, semoga kemurkaan atas dirinya fil khamisah, pada yang kelima. Sudah pernah dibahas kemarin, tinggi mana atau lebih mengerikan mana laknat dengan ghadab? Lebih tinggi ghadab. Kalau laknat dijauhkan dari rahmat. Kalau ghadab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang yang dimurkai enggak akan dapat rahmat. Falamma tamma li'an, ketika terjadi li'an, farraqa bainahuma an-nabiyyu furqatan da'imatan, maka dipisahkanlah oleh Nabi SAW, berarti beliau Syekh Abdullah Al-Basam berpendapat dengan yang kedua, keputusan dari Nabi, bukan otomatis. Kalau adhara maknanya otomatis terpisah dengan li'an, tetapi kalau farraqa bainahuma an-nabi berarti memang dipisahkan dan dihukumi oleh Nabi dengan perpisahan furqatan da'imatan. Wa ja'ala al-walad tabi'an lil mar'ah, jadi jadikan anaknya ngikut ibunya, muntasiban ilaiha. Ini yang kita ketik, kita katakan nasabnya kepada ibunya, muntasiban ilaiha, dinasabkan kepadanya. Munqati'an anil rajul, terputus dari sang laki-laki. Kalau sang laki-laki tadi misalnya meninggal, warisannya banyak, harta benda sangat banyak, kaya raya, bagaimana anak yang tadi tidak mendapatkan warisan sedikit pun? Sudah orang lain, karena sumpah tadi sangat azim, sumpah tadi sangat besar, memutuskan bukan hanya istrinya dan juga anaknya. Ghairu mansubin ilaihi, anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya. Baik. Wa bihadza barakallahu fiikum farraqa bainahuma albatta muabbada. Ma yughad min alhadits, apa yang diambil dari hadits? Yang pertama, barakallahu fiikum, istafadna min hadzal hadits anna thubuta hukm al-li'an hinama yarmi ar-rajul zawjatahu biz-zina wa takdzibuhu. Faedah pertama, diberlakukannya hukum li'an ketika seseorang menuduh istrinya dan istrinya menolak. Ayat yang kedua, idza tamma li'an, kalau sudah terjadi li'an, maka masing-masing dipercaya. Walaupun keduanya atau salah satunya mesti ada yang dusta, kan? Masa orang jujur dan dusta sekaligus? Gak mungkin. Kalau jujur berarti laki-laki yang benar, perempuan yang dusta. Kalau tidak jujur berarti perempuan yang benar, laki-laki yang dusta. Tetapi barakallahu fikum, setelah masing-masing bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, kamu tidak salah, kamu tidak salah. Lalu bagaimana? Akhirnya Allah yang akan menghisabnya nanti. Kita menghukumi ala madha? Ala zahir. Kama qala man? Kama qal? Kemarin. Ibnu Daqiq al-Eid. Barakallahu fikum. Sahih? Faedah ke-10. Qala Ibnu Daqiq al-Eid. Wa fil hadithi dalilun ala ijza'il ahkam ala zahir. Bahwasanya ini dalil. Kita menghukumi orang secara zahirnya. Zahirnya sudah bersumpah, saya tidak berdusta. Ya sudah dipercaya. Suaminya juga, saya tidak berdusta. Jadi percaya juga. Tetapi pasti ada yang dusta. Iya, tapi itu urusan Allah. Masing-masing sudah bersumpah, masing-masing dibebaskan. Yang ini dibebaskan dari tuduhan zina. Yang ini dibebaskan dari tuduhan menuduh zina. Yang ini tidak dicambuk 80 kali cambukan, sang suami. Dan sang istri tidak dirajam sebagaimana orang yang berzina. Karena sumpah tadi dengan nama Allah, maka dihormati nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas itu pemisahan yang muabbada. Baik, kalau punya anak, idza tamma li'an intafa al-walad al-mula'in 'ala nafsihi min abihi. Kemudian al-mula'in berarti sang suami mengingkari anak tersebut atas dirinya dan bapaknya. Wasara mansuban ila ummihi faqat, maka dia dinisbatkan kepada uminya saja. Yang ketiga, Al-furqatul mu'ajbadah ad-da'imah bainal mutala'inai. Yang ketiga, pemisahannya pemisahan yang selama-lamanya, terus-menerus. Antara dua suami istri yang mutala'inai. Fala tahillu lahu ba'da tamamil li'an bihal. Maka tidak halal baginya setelah terjadinya li'an bihal. Maksudnya dengan apapun, dengan keadaan apapun enggak bisa balik. Bihalin minal ahwal. Dalam keadaan apapun. Berbeda dengan talak tiga. Iya kan? Talak tiga kalau sudah nikah dengan orang lain kemudian cerai masih bisa balik. Tetapi kalau li'an benar-benar mu'abbadan da'imatan tidak bisa balik lagi bihalin minal ahwal dalam keadaan apapun. Yang keempat, idza tahaqqaqa zawju annal walad min ghairi. Yang keempat, kalau seseorang laki-laki membuktikan bahwa anak itu bukan anaknya, fayajib alaihi nafyuh, maka wajib dia ingkari. Saya tidak pernah menyentuhnya sekian bulan. Kok bisa hamil? Itu bukan anak saya. Harus menafikan anaknya. Dan otomatis kalau menafikan anaknya, berarti menuduh istrinya zina. Maka ditegakkanlah li'an. In kadabathu, kalau sang istri menentang, menolak, mendustakan, enggak percaya atau enggak mengakui, maka terjadilah li'an. Masing-masing saling melaknat. Baik, kalau mengakui, li'an bukan. Apa kalau mengakui? Ya bukan li'an. Hanya menuduh zina dan diterima. Selesai. Rajam. Tidak ada li'an. Terjadinya li'an kalau sang istri mengingkari. Maka masing-masing bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'alla yalhaquhu nasabuh. Kenapa kau harus diingkari oleh sang suami? Yang seakan-akan harus terjadi li'an, harus terjadi tuduhan. Agar jangan sampai nasabnya salah. Anak ini bukan anak dia. Bagaimana diakui sebagai anaknya? Jadi jangan sok, oh saya maafkan, tidak apa-apa. Loh bahaya, nasabnya akan rusak. Barakallahu fiikum. Fayaqdi ila umurin munkarah. Kalau tetap diterima oleh sang suami anaknya padahal dia tahu itu bukan anaknya, apa yang terjadi? Yaqdi ila umurin munkarah, akan membawa pada perkara-perkara munkar. Munkar melahirkan kemunkaran yang kedua, kemunkaran kedua melahirkan kemunkaran yang ketiga, kemunkaran yang ketiga melahirkan kemunkaran yang keempat dan seterusnya. Iya Pak ya. Coba ceritakan bagaimana lahirnya kemunkaran yang kedua. Kemunkaran pertama sudah tahu. Apa itu? Nasab salah. Itu bukan anak dia. Kenapa diakui? Harus diingkari. Ternyata itu anak orang lain. Kalau ini dibiarkan, kemunkaran ini, udahlah. Daripada ribut, gak apa-apa lah. Anggap aja anak saya. Satu kemunkaran terjadi. Dari kemunkaran ini akan terlahir kemunkaran lain. Mahwa salah waris. Ketika dia meninggal, harusnya enggak dapat waris. Oh, anaknya si fulan, bukan anaknya Alan. Akhirnya dapat waris padahal tidak berhak. Baik. Yang berikutnya lagi, ketika nikah, dia jadi walinya padahal bukan anaknya. Bagaimana dia jadi wali yang bukan anaknya? Munkar lagi berikutnya. Kemunkaran itu akan melahirkan kemunkaran, kemunkaran, kemunkaran. Barakallahu fikum. Sehingga kembali kepada kitab, bahwa faedah yang keempat adalah kalau sang suami tahaqqaqa, tahaqqaqa itu membuktikan dengan pasti bahwa itu bukan anaknya, maka harus diingkari itu bukan anaknya. Haitsu yastahillu min irth. Lihat, kalau nasab sudah salah, yastahillu minal irthi. Akhirnya menghalalkan warisan padahal harusnya tidak dapat warisan. Waluhukin nasab, mendapatkan nasabnya, mendapatkan marganya, padahal dia bukan anaknya. Walikhtilat bil maharim, dan bisa tercampur nanti yang bukan mahram. Anaknya dia sama anaknya orang lain tadi bukan mahram. Kalau yang ini laki, yang itu perempuan, enggak boleh ketemu. Tetapi karena dianggap anaknya, jadi satu. Ini barakallahu fiikum bahayanya. Yang berikutnya, wa ghairi dzalik huwa ajnabiyyun anhum. Anak tersebut ajnabiyyun anhum. Ajnabi, orang asing. Anaknya siapa enggak tahu. Yang kelima, al-ahsan fi ri'ayatin nisa at-tawassut. Yang terbaik dalam memelihara istri adalah tawassut, tengah-tengah. Fala yuktiru rajul minal wasawis allati lam tubna ala qara'in. Bagaimana itu tengah-tengah? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak membebaskan sebebas-bebasnya, dan itu berbahaya. Akan masuk nanti nasab yang bukan nasabnya, anak yang bukan anaknya, naudzubillah. Jangan pula terlalu ketat sampai curiga terus. Ini barakallahu fikum, tidak akan bisa hidup tenang kalau curiga terus menerus. Sehingga tinggalkan wasawis. Wasawis itu kecurigaan yang berlebih. Allati lam tubna ala qara'in, yang tidak dibangun di atas tanda-tanda dan bukti-bukti, tinggalkan. Wala yahjubuha amma huwa muta'arif wa ma'luf, jangan dihalangi wanita tersebut dari apa-apa yang baik, apa yang ma'ruf, apa yang biasa. Mau berangkat nganterkan anaknya ke pondok biasa, mau ikut pengajian sama ummahat ma'luf biasa, muta'arif bainan nas wal muhafiz madama lam yara raibah, selama tidak melihat kecurigaan. Jangan sama sekali kemudian tidak boleh ini, tidak boleh itu, khawatir jangan-jangan nanti ketemu di pintu, jangan-jangan janjian sama orang lain. Ini kecurigaan yang berlebih tanpa bukti. Barakallahu fiikum. Wala yatrukuha muhmalah, jangan pula sebaliknya dibiarkan bebas. Muhmalah artinya tidak diawasi. Tadhhab hina syaat, pergi kemanapun dia mau, pergi kemanapun dia suka. Wa takallama man syaat, berbicara dia dengan siapapun yang dia suka. Fahadha huwa tafriid, itu berarti melalaikan. Wa ma'arribah biasa, kalau ada kecurigaan masih dibiarkan, namanya dayyus. Biasa adalah sifat dayyus, sifat orang yang tidak memiliki kecemburuan. Allahu ta'ala alam bisawab.